pakai minyak saya juga baik. Memang itu lebih rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Syukron. Padahal Bim. Singangkan sapa urung. Jarep dibuka kok. Gue rasa terlalu semangat. Halo Bim, stand di sini Bim. Rasa terlalu semangat, amplopmu ora jelas, ngetir. Baru mau mulai. Oh, ternyata orangnya Habib atau tapi ngecek sound matane ra ngomong kok kowe. Kan aku isin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Salam bagimu duhai Rasulullah. Salam bagimu duhai kekasih Allah. Salam bagimu duhai kekasih kami ya Rasulullah. Bapak dan ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku, yang di depan saya, yang di kanan saya, yang di kiri saya, yang di belakang saya, yang kelihatan, yang gak kelihatan. Iya, saya percaya yang gak kelihatan karena gelap lebih banyak, tapi yang gak kelihatan dari mata-mata juga banyak. Banyak sekali. Jadi saudara-saudaraku semua, saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi saya memanggil semua, semua dengan sebutan yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu, anak-anakku, saudara-saudaraku semua yang dicintai Allah. Yang gak bilang amin gak dicintai Allah. Yang aminnya pelan-pelan gak dicintai Allah. Yang aminnya lemes-lemes gak dicintai Allah. Yang aminnya paling keras paling dicintai Allah. Saya ulangi lagi, saudara-saudaraku semua yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, yang dirahmati Allah, yang dicintai Rasulullah, yang dirindukan Rasulullah, yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, yang nanti bareng Rasulullah di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum sholawat, saya boleh cerita 1-2 menit. Malam hari ini saya dapat ilmu yang luar biasa. Dapat ilmu yang luar biasa. Apa itu? Kalau Gus Miftah bilang bahwa pengajian itu mesti seneng. Jangan pengajian kok malah sumpek. Kalau orang yang dekat sama Allah hatinya pasti seneng. Nah, mudah-mudahan yang datang di sini adalah yang dekat sama Allah jadi seneng hatinya semua. Loh, yang di sini juga ada. Masya Allah, masuk surga juga semuanya. Pelajaran yang kedua, ternyata langsung saya dapatkan, saya dibilang sama Gus Miftah bahwa saya datang sini mau mengajak, mau menghibur hadirin, hadirat semuanya ini untuk bahagia. Kebalik, saya yang bahagia ketemu saudara-saudara saya di sini. Sebelum sholawat, saya minta sama Allah mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini sekarang ini juga sanak familinya gak luput semuanya tercatat sebagai orang di belakang Rasulullah masuk surga nanti. Gak usah takut, gak usah khawatir, Allah itu baik. Mau masuk surga itu gak dilihat dari kulitnya, bajunya, keturunannya, enggak. Enggak. Ini sekarang kalau bajunya hadat alwi, putih, pakai seperti ini, kelihatannya santri, belum tentu. Mungkin bapak dan ibu hatinya lebih putih, lebih bersih ketimbang hatinya hadat alwi. Alhamdulillah, sebelum kita sholawat, saya mau tanya dulu, cinta gak sama Rasulullah? Betul. Jadi kalau sholawatan bareng mau? Gak lemes-lemes? Mau sholawat yang lemes-lemes atau yang semangat? Kalau gitu saya mau dengar suaranya dulu tanpa musik terlebih dahulu. Ini disebutnya jamaah apa ini? Al-Kindiliyah. Oke, jamaah Al-Kindiliyah, saya mau tanya, mau nggak buat album sholawat bersama Hadad Alwi? Pokoknya jawabannya kalau lemes-lemes berarti nggak mau. Mau nggak? Saya tes dulu yang di sini. Mau nggak? Yang di sana mau nggak? Yang di sana mau nggak? Yang di sebelah sini mau nggak? Sekarang yang di panggung mau nggak? Kalau mau saya tes dulu. Kalau lulus, kita buat album sholawat Jamaah Al-Kindiliyah bersama Hadad Alwi. Wes, sing edan ben tambah mangkel. Ya Gus. Sing edan ben tambah. Ayo sekarang keluarkan suaranya kalau mau sholawat. Saya lihat dulu kalau lulus buat album sholawat. Salatullah salam. Mumpung inget, Gus tolong ingatkan saya nanti kalau mau duduk, mau selesai nanti, saya mau ajak semua di sini baca Al-Fatihah satu kali buat Rasulullah, sholawat bareng-bareng 10 kali, hadiahkan. Terutama buat niat kita semuanya, apapun hajatnya Allah kabulkan. Dan afwan Gus, mudah-mudahan doa Fatihah dan sholawat tadi, dengan itu Allah angkat semua sakit istri Anda, insyaAllah. Kalau ada di antara kita sama sanak famili kita ada yang sakit juga sembuh semuanya. Yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Yang belum punya anak dapat anak soleh-soleha. Yang punya utang dilunasi oleh Allah utang-utangnya. Waling banter amin. Sekali lagi, mau solawatan? Mau buat album solawat? Sekali lagi, kalau ini lulus kita buat album sholawat. Sholawat Badar lebih cepat, lebih keras. Saya kasih contoh begini. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau itu bisa berarti semangat. Siap? Kurang siap. Siap? Kurang siap. Siap? Mari, 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha. Tawassalna. Siapa yang cinta nabinya mengikuti wasiatnya dikala matinya di surga tempat tinggalnya. Nyatakan jamaah Al-Kindiliyah semuanya lulus. Untuk itu tepuk tangan yang keras buat semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa ban karami ya Rasulullah. Siapa yang cinta pada nasinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dalam semuanya aku rindu, akan rindu padamu Muhammadku. Luar biasa. Sebentar, sebentar. Boleh cerita satu menit? Waktu Rasulullah Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala diantarkan oleh malaikat Jibril. Sampai satu titik malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, cuma sampai di sini aku bisa mengantar engkau." Terus katanya Rasulullah, "Wahai Jibril, gimana? Masa seorang sahabat mau meninggalkan sahabatnya sendirian? Bukan begitu ya Rasulullah. Kalau aku maju satu langkah lagi, terbakarlah aku ya Rasulullah. Hanya engkau yang bisa maju dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka bertemulah Rasulullah sendirian bertemu dengan Allah. Apa pertanyaan Allah kepada Rasulullah, saudaraku? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, siapakah yang memiliki alam semesta ini?" Kata Rasulullah, "Tentu engkau ya Allah." "Ya Habibi, wahai kekasihku, siapakah yang memiliki dirimu?" Kata Rasulullah, "Tentu engkau ya Allah." Dan pertanyaan ketiga tidak bisa dijawab oleh Rasulullah. Apa pertanyaannya? "Apa, siapa yang memiliki diriku? Siapa yang memiliki Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, "Engkau lebih tahu ya Allah. Ketahuilah wahai kekasihku, aku milik orang-orang yang bersolawat kepadamu." Mau gak memiliki Allah? Maka banyak-banyaklah solawat. Kalau sudah banyak-banyak solawat, hatinya tenang dan dibangkitkan semangatnya oleh Allah untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah. Siap solawatan? Tapi sebelum pakai musik, saya boleh gak diiringi? Iya, boleh. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawalah, Ya Nasyadati, Manis pasti ini. Gimana, setuju? Ini saya baru mikir, hari ini kok saya kok lantang suaranya. Padahal beberapa hari ini agak